benci tinggalkan tempat kita rajut mimpi. Sayang, aku akan pulang. Sekantong rindu bekalku, menemani perjalanan. Kejauhan masihkan aku hiasi benakmu. Jika lelah, ingatlah kita hanya berjarak, namun bukan berpisah. Bentangan kilometer untuk bukan ku tempuh. Engkau adalah rumah, tempat yang paling indah. Diperlukanmu sayang, aku akan sejauh